Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut, Indonesia bergoyang, Indonesia bergoyang, dunia pun berdangdut, dunia pun berdangdut, dunia kita goyang. Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut.